ahlu jahiliyati ya tawahhamu nahu ta'iran au shibhahu utasawwar fihi ruhul maqul la tazalu tunabi ala qabrihi bil akhdi ba'tarahu. Agama itu adalah apa yang disangka oleh orang-orang jahiliyah berupa burung atau sejenisnya yang terdilma pada burung-burung itu atau sebagai pendilmaan rohnya orang yang terbunuh, yang senantiasa roh tersebut memanggil-manggil di atas kuburannya untuk meminta balas dendam. Jadi orang jahiliyah punya keyakinan kalau orang yang terbunuh itu nanti akan terus senantiasa memanggil-manggil di atas kuburannya meminta untuk melakukan balas dendam. Dan bentuknya itu berupa burung atau yang semisal dengan burung. Nah, wahiya qurafatun min qurafatihim abdullaha al-islam, dan ini termasuk qurafat. Ini keyakinan palsu dari qurafatnya orang-orang jahiliyah yang Islam menggugurkannya, menganggap batil, tidak benar qurafat ini. Tapi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Tidak ada penularan, tidak ada pertialan karena sebab burung, tidak ada hama, tidak ada kemudorotan karena adanya hama, wala safar, tidak ada kesialan pada bulan safar. Nah, ini diadakan oleh Rasulullah berbagai macam keyakinan khurafat yang terkait dengan perkara-perkara yang telah disebutkan. Nah, kembali kepada pernyataan Nufayyi, jadi kata beliau bahwasanya makna min syarri makhluq, berlindung dari kejelekan yang Allah ciptakan, maksudnya adalah berlindung dari semua kejelekan yang makhluk itu ingin melakukan kejelekan tersebut. Ada makhluk ingin melakukan kejelekan kepada seorang mukmin, maka ketika si mukmin ini berdoa kepada Allah, Allah menjaganya dari kejelekan tersebut. Makhluknya bisa jadi hewan, bisa jadi manusia, atau jin, atau hama, atau dalabah, binatang yang melata, atau rihan, atau angin, atau soikotan, atau petir, atau ayin na'in kana min anwa'il bala di dunia akhirat, atau apapun dari macam-macam bala di dunia dan di akhirat. Jadi tadi kata, doa ini adalah meminta perlindungan dari berbagai macam kejelekan yang ditimbulkan oleh makhluk. Itu makna min syarima makhluk. Nah, kemudian jadi di sini ketika seorang berdoa dengan doa seperti ini, itu maknanya tidak hanya meminta perlindungan dari gangguan syaitan saja tidak, tapi meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala, penjagaan kepada Allah Ta'ala dari semua kejelekan yang didatangkan oleh makhluk. Nah, apapun bentuknya. Iya. Kemudian keterangan selanjutnya, wa'a kata ma min sari ma kolak, ma bahuna mausulah. Secara bahasa itu mausul. Ya, ini bermakna yang ada ma yang bermakna nafi, tidak ada makna, ada ma yang bermakna mausulah, artinya maknanya yang. Min sari ma kolak dari kejelekan yang Allah ciptakan. Nah, walaysa al-muradu biha al-umum al-itlaqi, dan tidaklah atau juga bisa bermakna apa-apa. Ini mausul di sini bisa bermakna yang atau bisa bermakna apa-apa. Bukan bermakna nafi. Ma bukan bermakna bermakna peniadaan, tidak. Dan tidaklah yang dimaksudkan ma dalam hadis ini itu adalah umum secara mutlak, artinya meminta pelindungan dari apa-apa secara umum yang menciptakan, bingung dari semua ciptaan Allah Ta'ala. Tidak begitu maksudnya. Balmurat akdak yidu bilwaksi. Tapi yang dimaksudkan adalah dipersyaratkan, yang disifatkan di dalam riwayat tersebut. Artinya meminta pelindungan dari semua apapun yang disifatkan, yang diterangkan di dalam riwayat itu. Dalam hal ini apa yang diterangkan atau yang disifatkan dalam riwayat ini berupa asrar, kejelekan. Jadi meminta pelindungan dari semua, tapi semua yang jelek yang dilakukan oleh makhluk. Karena kadang-kadang makhluk itu ada yang melakukan kejelekan, ada yang enggak. Nah, yang kita dianjurkan untuk meminta pelindungan itu berlindung dari kejelekan yang didatangkan oleh makhluk. Bukan berlindung dari semua makhluk, tidak. Tapi dari kejelekan yang akan dilakukan oleh makhluk. Wal makna min syarri kulli makhlukin fihi syarr. Sehingga maknanya, kata Mubayyi, dari kejelekan semua makhluk yang padanya itu ada syarrnya. Ada kejelekannya. Berlindung dari kejelekan semua makhluk pada makhluk yang makhluk itu ada unsur kejelekannya. Berlindung dari kejelekan makhluk yang memang makhluk itu ada unsur kejelekannya. La min syarri kulli ma khalaqallahu, bukan dari kejelekan seluruh apa yang Allah ciptakan. Tidak. Bukan berlindung dari seluruh apa yang Allah ciptakan, tidak. Tapi berlindung dari kejelekan semua makhluk yang pada makhluk itu ada unsur jeleknya. Fa'inal dengan alasan fa'inal jannata wal malaikata wal anbiya laisa fihi syarrun, karena di antara makhluk Allah Ta'ala semisal surga, malaikat, para nabi, laisa fihi syarr, tidak ada pada mereka ini kejelekan. Wasar yukol ala sayaini. Nah, berarti maknanya meminta perlindungan dari makhluk-makhluk yang memang makhluk itu ada unsur kejelekannya. Tapi tidaklah meminta perlindungan dari makhluk yang makhluk itu tidak ada unsur kejelekannya. Nah, kemudian wasar yukol ala sayaini. Kata syar, kata kejelekan atau kemudorotan, itu diungkapkan untuk dua jenis perkara kejelekan. Alam alami, alal alami, wa alam mayubdi laihi, yaitu terhadap sesuatu yang menyakitkan, memudaratkan, dan terhadap perkara yang yang menyakitkan itu besar. Jadi maknanya berlindung dari perkara yang menyakitkan, yang memudorotkan, yang mengganggu, atau yang menyakitkan dirinya, dan dari perkara yang perkara itu nanti akan mengantarkan kepada yang menyakitkan itu. Jadi berlindung dari dua-duanya. Ini makna syar. Karena mungkin kalau sesuatu yang menyakitkan, jelas. Tapi kadang-kadang ada hal yang lainnya yang di saat itu belum mendatangkan kejelekan. Tapi dia bisa menjadi sebab datangnya kejelekan. Maka makna syar di situ meminta perlindungan dari dua-duanya. Dari kejelekannya sendiri dan dari sesuatu yang nanti akan mendatangkan kepada kejelekan tersebut. Nah, ini makna apa syar. Kemudian syarat berikutnya, qauluhu, ucapan Rasulullah SAW, lam yadurrau say'un hatta yartahila min mandiri dhali. Keutamaan orang yang berdoa dengan doa tadi, kata Rasulullah, laqiyatullah sayun. Rasulullah memastikan tidak ada sesuatu pun yang akan memudorotkan dirinya atau mencelakakan orang yang berdoa tersebut hingga dia berpindah dari tempat tersebut. Berarti ketika misalnya kita datang di satu tempat, di tempat ini misalnya, di kampung ini, di daerah ini, lingkungan ini, kemudian kita berdoa dengan doa itu, a'udzubikani matilaika matini syari makhlak ya akhlas dari ta'ala, maka keutamaannya tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang mereka ini bisa mendatangkan kejelekan, yang akan ingin menjelekkan kita, mendatangkan kita ketika kita berdoa, mereka tidak akan bisa memudorotkan kepada diri. Apapun bentuk makhluk tersebut. Nah, seperti itu. Dan emangnya juga perlu kita ingat, seorang mukmin harus perlu berdoa semacam ini. Meminta perlindungan semacam ini. Kenapa? Karena ketika seorang manusia ini menjadi seorang mukmin, itu mau tidak mau, dia itu akan menjadi musuhnya setan. Ketika orang itu menjadi orang mukmin, maka mau tidak mau setan mesti akan menyatakan permusuhan kepada orang tersebut. Dan setan akan pun mencari peluang akan bisa mencelakakan seorang mukmin ini dengan berbagai cara. Karena sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala menyuruh Adam dan Hawa juga iblis pun ke muka bumi, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Innahu lakum mu'min, dengan sebab sebagai musuh kalian, wahai kaum mukminin, musuh yang nyata. Jadi mau tidak mau seorang mukmin itu mau tidak mau harus bermusuhan dengan syaitan. Yang namanya musuh itu pasti berusaha dengan berbagai cara, cara yang lembut, cara yang keras, cara yang nampak, yang tidak nampak, untuk mencelakakan, mengalahkan musuhnya. Makanya dari sini, Allah Ta'ala menyatakan kepada kaum mukminin dalam menyikapi setan, fattakhidhuhu aduwwa, jadikanlah setanmu sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwwa, jadikanlah setanmu sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai teman. Apalagi menjadikan setan sebagai sesembahan. Sangat keliru. Bahkan perintah Allah Ta'ala, setan harus kita jadikan sebagai musuh kita. Bahkan kita harus ekstra hati-hati di dalam setiap saat, setiap waktu, untuk kita bagaimana cara supaya terlindung dari gangguan setan. Setan akan mendatangi orang mukmin dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Berbagai cara dia tempuh untuk bisa menyesatkan manusia. Inama yang murkum bisu iwal fahsya. Dia akan menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang keji, melakukan amalan yang jelek. Ini setan seperti itu. Dan berbagai macam cara yang lainnya. Nah, makanya sangat keliru kalau punya seorang mukmin dia malah berangkulan dengan setan, malah menjadi temannya setan, malah berdoa meminta perlindungan kepada setan, malah menyembahnya, itu sangat keliru. Nah, justru malah seorang mukmin harus berusaha bagaimana supaya setan tidak mendekat kepada dirinya, supaya setan menjauh dari dirinya. Diantara dengan cara berdoa. Ya kan inilah perlu kita ketahui, setan itu usaha ingin menyesatkan manusia tidak hanya sebatas ketika manusia itu dalam keadaan sadar, yang ketika sadar itu manusia memungkinkan untuk zikir kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan zikir itu setan akan berlari, akan jauh. Tidak hanya sebatas ketika manusia sadar saja, bahkan ketika manusia itu tidak sadar, yakni ketika tidur, setan tetap melakukan usaha untuk menyesatkan manusia. Seorang mukmin ketika mau tidur misalnya tidak berdoa, setan akan masuk melalui mimpi, akan mengganggu, akan ngeden-ngedeni, akan nakut-nakuti, akan yang berbagai macam cara untuk membuat khurafat melalui mimpi itu. Mungkin dia mimpi tentang pohon pohon beringin di samping rumahnya, tiba-tiba di pohon itu muncul sesuatu hitam yang menakutkan, akhirnya setelah terbangun, terbawa ikut takut. Yang semula gak takut kepada pohon, gak takut, gak tahu di pohon itu ada makhluknya atau tidak, karena gara-gara mimpi akhirnya diyakini, oh di pohon itu ada penghuninya yang menakutkan begini-begitu, lalu disebarkan kepada manusia, manusia terbawa ikut takut juga. Itu setan. Makanya kalau orang itu mimpi jelek, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ketika mimpi jelek, terbangun, maka dianjurkan bagaimana? Untuk meludah ke arah kiri, 3 kali. Berlindung kepada Allah Ta'ala dari syaitan. Berdoa ketika mau tidur kembali. Nah, seperti itu. Nah, makanya sangat keliru ketika seorang mukmin menjadikan syaitan sebagai temannya. Sekali lagi, jangan sampai terkesot dengan pernyataan sebagian manusia, bahkan sebagian tokoh Islam. Oh, yang saya jadikan teman itu adalah jin muslim. Katanya begitu. Untuk membantu saya, untuk menolong saya. Itu adalah subhat, itu tipu daya. Karena kita tidak bisa manusia ini untuk membedakan mana jin yang muslim, mana jin yang kafir, yang merupakan setan, tidak bisa gitu. Nah, dan mereka di satu sisi sebagai musuh, yang namanya musuh tentunya melakukan usaha untuk menipu manusia, menipu musuhnya. Tahu, oh ini muslim ini dia bisa ditipu, oh kalau begitu saya tak berpenampilan sebagai seorang jin muslim, saya muncul dengan penampilan saya sebagai seorang muslim, pakai baju muslim, kemudian saya akan salam, saya akan menyatakan kepada dia saya seorang muslim, saya akan bantu kamu. Ya bisa saja. Sedangkan kita tidak bisa mengamati bagaimana kehidupan, perihal kehidupan mereka, mereka bisa mengamati keadaan. Hari itu. Makanya hati-hati. Dan memang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita banyak berhubungan kepada mereka. Yang jelas nyata, tadi dalam Al-Quran atau Fattahiduhu Al-Quran. Jadi ngalah-ngalah sebagai musuh tadi, dari kalian. Bukan. Dan tidak ada ayat atau hadis yang menyatakan jadi ngalah-ngalah sebagai teman kamu itu enggak ada. Tidak ada nas yang menganjurkan kepada kita hendaknya kamu menjadikan setan sebagai pembantu kamu sebagaimana Sulaiman menjadikan setan sebagai pembantunya. Itu enggak ada. Rasul sendiri tidak memiliki pembantu setan. Nah, yang beliau lakukan berdakwah kepada kalangan jin, Tapi beliau tidak mengambil tim sebagai pembantu beliau, tidak. Dan beliau punya kemampuan untuk mendakwai mereka. Tapi kalau tidak, kita tidak punya kemampuan untuk mendakwai mereka. Nah, sosok bisa mendatangi kaum mereka, bisa mengetahui mereka, kita tidak bisa. Nah, seperti itu. Nah, makanya urusan manusia, urusan jin, urusan jin. Di sana juga ada dai dari kalangan jin, manusia juga ada dari kalangan manusia. Masing-masing apa menjalankan beban nyawa bebankan sesuai dengan alamnya masing-masing. Nah, begitu. Yang bertanya kan? Ya, jangan sampai perbuatan syaitan yang mengadaya kursi kepada beliau itu sejatinya sebagai subhat pembenaran untuk orang mukmin mengambil ilmu dari syaitan itu tidak benar. Dari sisi mana tidak benarnya? Coba kita amati bagaimana kisahnya itu. Jadi kisahnya itu Abu Yairah sebagai penjaga harta zakat. Kemudian datang seorang yang dia ingin mencuri, ditangkap oleh Abu Yairah. Kalau dia mengeluh, oh saya ini seorang yang miskin, butuh harta, tolong bantu. Akan dilepaskan karena kasihan. Setelah itu besok datang lagi, tangkap lagu-lagu lalu, kemudian menyampaikan juga, oh saya butuh sekali, saya ini, lalu dilepaskan lagi. Akhirnya, pada kali yang ketiga, dia datang kembali, kemudian si orang ini, dia berpenampilan sebagai manusia mengatakan, bahwasanya apa, kalau kamu ingin terjaga harta kamu dari pencurian, maka ini pencurian syaitan, maka hendaknya kamu membaca ayat kursi. Nah, tapi coba ini perhatikan di sini. Apakah? Pertama, Abu Dhabi tidak tahu siapa yang ajari ini. Ketika itu dia tidak tahu kalau dia ini adalah syaitan. Tidak tahu Abu Dhabi. Ya. Kemudian yang kedua, Abu Dhabi ketika diajari untuk menjaga harta dengan membaca kursi dari orang tersebut, tidak langsung sepenuhnya menerima ajaran orang itu. Baru ketika dua hari ini disampaikan kepada Rasulullah, haruslah dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah datang seorang mencuri, kemudian dia mengajari kami seperti ini, maka Rasul baru menerangkan. Sesungguhnya dia ini syaitan. Maka untuk menerangkan, jadi diri pencuri itu yang dia mungkin ketika itu menampakkan sebagai manusia, sesungguhnya jadi dirinya syaitan. Kemudian, yang kedua, ada pun ketika dia ngajari itu, maka mengatakan, soda, koka, bahwa gadu. Dalam hal ini, benar apa yang diajarkan. Tapi aslinya, karakternya, akhlak itu kaduk, makhluk yang banyak berdusta. Baru ketika itu saudara menerima ajaran dari setan itu karena telah mendapatkan penetapan dari Rasulullah. Nah, artinya setan dalam hal ini mengajari perkara benar dan pernah diakui di dalam Islam, kapan diakuinya itu? Setelah mendapatkan pengakuan dari Rasulullah. Sedangkan hukum asal tetap dia sebagai kafir. Seorang yang banyak berdusta. Sehingga ini tidak benar dijadikan dalil, bisa bagi orang, oh saya mau belajar kepada syaitan, oh saya mengambil ilmu dari syaitan, nanti akan saya pilih mana yang benar, mana yang salah. Dan sekarang kita mau tanya, sekarang siapa yang nanti akan kamu jadikan sebagai rujukan untuk menilai yang dari setan itu benar atau salah? Saya harus dibahas. Tidak ada. Sama Rasulullah, orang datang kepada Rasulullah. Baru ada lagi. Abu Yara tidak menerima langsung ajaran dari setan itu. Tapi bertanya dahulu kepada ahlinya. Ketika itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Nah, karena memang benar yang ditanyakan tadi ibu, ada sebagian orang menyalahgunakan nas ini untuk perkara yang mungkar. Apa? Oh, tidak mengapa kita ini mengambil ilmu dari siapa saja tanpa memperhatikan orangnya, berarti nanti akan kita pilih-pilih yang baik kita ambil sebagaimana Buddha mengambil yang benar, kemudian yang jelek kita buang. Nah, dengan menggunakan dalil Abu Dharra ini, Abu Dharra sedang mengambil ilmu dari setan katanya. Para setan sedang makhluk diambil ilmunya. Nah, ini namanya menyalahgunakan dalil. Kenapa? Abu Dharra itu menerima, mengambil ajaran setan itu kapan? Setelah mendapatkan pembenaran, takrir, penetapan dari Rasulullah. Dan sebelum mendapatkan penetapan, Abu Dharra tidak menerimanya. Tidak langsung, oh ya tak amalkan, oh ya tak ajak, tak lakukan, oh tidak. Nah, sehingga sangat keliru apa prinsip orang yang apa mengambil ilmu tanpa memperhatikan siapa yang menyampaikan ilmu. Nah, yang benar adalah keliru ya prinsip apa sundur makola walatan juruman kola. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan kamu lihat siapa yang mengucapkan, itu kajian yang berhasil. Tidak benar. Maksudnya apa? Kalau boleh pakai, menggunakan lafaz ini, undur ma kola wa unwan durman kola. Lihatlah apa yang diucapkan dan diantar siapa yang mengucapkan. Bahkan dibalik yang benar. Undur man kola wa undur ma kola. Lihat dulu orangnya, siapa yang mengucapkan dan lihat apa yang diucapkan. Yang benar. Ya ayo lagi na'aman injahum fa'atum binabaik fa'atabayyanu. Orang beriman, jika datang kepada aku seorang fasik membawa berita, sebatas berita. Bukan bicara agama ini ya. Berita saja, maka teliti dah. Siapa pembawa berita ini? Jangan semata-mata orang datang, kamu terima. Teliti dulu, teliti orangnya, teliti beritanya. Nah, kalau orangnya jujur, kemudian beritanya benar, kamu terima. Tapi kalau orangnya sebaliknya, orangnya pendusta, jangan tergesa-gesa menerima. Jangan-jangan ucapannya adalah ucapan dusta. Nah, juga apa kajian semacam ini diterapkan oleh para ulama ahli hadis, bahwasanya apa? Kenapa sih sampai mereka ini apa mengumpulkan kitab-kitab yang berisi apa penilaian para rawi? Misalnya ada kitab Matrubin, kitab berisi kumpulan orang-orang yang ditinggalkan, tidak diambil periwayatan hadisnya. Semuanya nama-nama orang yang ditinggalkan, dipulang. Kenapa ditinggalkan periwayatan darinya? Oh, karena kadzab. Si Alan, karena jelek hafalannya. Oh, si B, oh, karena si I, oh, si C, karena Rofi, si C, isinya orang-orang jelek semuanya. Kitab Matrubin. Ada baliknya kitab-kitab yang menjelaskan apa misalnya Usukil Ghobah ya ini ajar tentang para sahabat terangkan semuanya oleh para sahabat ini semuanya bagi orang-orang yang diambil ilmunya. Nah seperti itu kan ada pernyataan dari Muhammad bin Sirin, inna hadal ilma dinun fanduru aman ta'budu matinahu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah bagian daripada agama. Lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Kata Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, inuka inuka fa'inna Allah muka wajah muka. Unjur anil ladina istakamu wala kudu anil ladina istakamu walataku duanya tina malu. Agama kamu, agama kamu. Itu adalah darah dan daging kamu. Lihatlah, dari siapa kalian mengambil? Unduru an Anda bisa, itu nanti ngakum. Lihatlah dari siapa yang mengambil. Ambillah ilmu agama kalian dari orang-orang yang istiqomah, orang yang lurus. Lurus agamanya, lurus akidahnya, lurus manhajnya. Jangan kau mengambil ilmu agama kamu dari orang-orang yang mal, orang yang menyimpang. Nah, ini contoh dari sahabat-sahabat yang berumah. Juga dalam lihat yang lainnya, ingat saya Muhammad bin Sirin, beliau menyatakan, kalau zaman dahulu, zaman sahabat, kami tidak pernah menanyakan tentang sanad siapa pembawa hadis. Tapi ketika muncul fitnah, munculnya orang-orang yang menyimpan, maka kami mengatakan, samu rijalakum, tunjukkanlah perawi-perawi kalian. Nah, kalau perawinya itu dari Ahlussunnah, maka kami akan mengambilnya. Tapi kalau perawi-perawi kalian dari Ahlubid'ah, maka kami akan menolaknya. Jadi seperti itu. Ilmu agama itu seperti itu. Dan bahkan dari sekali lagi, sebelum mengambil isinya, dilihat dulu bagaimana orangnya. Orang yang jujur terpercaya, kemudian menyatakan ahad, diambil. Nah, bukan kemudian apa, tidak memandang, memperhatikan orangnya, oh yang penting, oh yang disampaikan, kemudian setelah itu dipilah-pilah sendiri, teliti sendiri, nah ini tidak benar. Karena belum ketahui, kenyataannya apa, tidak semua orang menjadi ulama. Kalau semua orang itu menjadi ulama, maka silahkan pakai kodeh yang seperti ini. Silahkan milih-milih. Karena semuanya ulama, bisa milih-milih. Bisa milah-milah. Tapi umumnya manusia kebaliknya. Umumnya manusia bukan ulama. Tidak punya kemampuan untuk bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Baru dijatakan satu subhat saja. Kita bingung. Coba misalnya. Apa orang menyatakan satu sebab misalnya ya, bukankah zikir bareng itu kan, zikir berjamaah itu kan utama, bukan ada hadisnya bahwasanya Allah Ta'ala itu akan merahmati kepada orang yang mengucapkan takbir bareng, mengucapkan tahmid bareng, mengucapkan tahlil bareng. Kemudian dari itu dipakai untuk melakukan zikir berjamaah dipimpin oleh seorang imam pada pada sholat. Ini akan seperti itu, orang mendatangkan sumber seperti itu. Ya ini, kalau orang yang tidak mengerti jawabannya, tentunya, ada dalilnya, berarti. Padahal, kalau kembali kepada amalan para salaf, Rasul dan para sahabatnya, mereka tidak melakukan. Rasulullah yang menganjurkan untuk apa melakukan bahwasanya zikir berjamaah itu utama, afdal, tapi beliau sendiri ketika zikir ba'da sholat, tidak melakukan secara berjamaah. Jadi ini bagaimana mendudukkannya? Jadi tidak benar kalau dalil umum anjuran zikir berjamaah itu dipakai untuk amalan khusus berupa zikir bareng pada ba'da sholat. Karena seandainya zikir sholat, zikir ba'da sholat secara berjamaah dipimpin imam itu baik, seandainya afdal utama, misalnya Rasul sudah memberikan contoh terlebih dahulu dibandingkan orang-orang yang setelahnya. Nah, seperti itu. Ya, itu satu contoh. Dan masih banyak contoh yang lainnya, yaitu contoh subhat. Nah, misalnya bila ini penting, jadi memang termasuk prinsip Ahlussunnah Jamaah di dalam mengambil ilmu itu adalah memperhatikan siapa yang menyampaikannya dan kemudian apa yang disampaikannya. Nah, Ahlussunnah memegang prinsip itu, yaitu mengambil ilmu itu dari para ulama Ahlussunnah Jamaah dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan kemudian meyakini bahwa mereka itu tidaklah maksud, artinya namanya manusia bisa saja fatwanya seorang alim itu keliru, dan tetap yang ditaksubi, yang difanatik itu adalah al-haknya yang dibawa si alim itu bukan orangnya. Al-haknya itu taksub kepada al-hak, bukan taksub kepada orangnya, pribadinya. Nah, begitu. Kan beda ya. Ini orang taksub kepada orang. Akhirnya bagaimana? Semua yang datang dari orang itu dianggap benar semuanya. Tapi nah orang taksubnya, fanatiknya kepada al-hak, nanti kalau orang itu menyampaikan al-hak, dia akan diterima. Tapi kalau orang itu menyampaikan ucapan yang keliru ya ditolak. Nah, seperti itu bedanya. Ya, kembali kepada pembahasan. Qauluhu ucapan Rasulullah lam yadurau say'un hatta yartakhila min manjli dzalik. Bahwasanya orang yang berdoa dengan doa tadi, keutamanya tidak ada sesuatu pun yang akan memugalkan dirinya hingga dia berpindah dari tempat tersebut. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi, hada khabarun sahih wa qawlun shadiqun alimna jikabu dalilan wa tajrubatan. Kata al-Qurtubi, ini adalah berita yang benar dan ucapan yang jujur. Kami telah mengetahui kebenarannya secara dalil dan secara pengalaman pembuktian praktek. Secara periwayatan, kami telah membuktikan ini benar sebagai dalil yang sahih. Secara praktek, kami juga membuktikan kebenaran ucapan ini. Yakni, kalau orang membaca doa ini memang dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, apa kata beliau berikutnya? Fa'inni mundu sami'tu hadal khobar amiltu alaihi. Sesungguhnya semenjak aku mendengar hadis ini, yakni pemberitaan hadis ini, maka aku mengamalkannya. Falam yadurrani syai'un illa an tarktuhu. Maka tidak ada sesuatu pun yang memudaratanku, tidak ada sesuatu pun yang mencelakakanku, sampai satu saat aku meninggalkannya, tidak berdoa di satu saat. Apa yang terjadi? Faladabatni akrobun bil mahdabah laylan. Akhirnya ada kalajengking yang menyengat aku di satu malam. Ini karena mungkin beliau lupa atau bagaimana, tidak berdoa di tempat namanya Mahdabah pada suatu malam, akhirnya beliau disengat oleh kalajengking. Pada sebelum itu, ketika beliau senantiasa berdoa, dijaga oleh Allah Ta'ala dari semua kemudaratan. Nah, kemudian fatah pakar itu dinasti, lalu ketika aku di tengah itu, aku berpikir pada diriku, faida di kotnasi itu, ternyata aku lupa. Angkata Allah ada fitilkan kalimat, aku lupa tidak memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca doa tersebut. Nah, ini pernyataan Al-Imam. Secara dalil beliau membuktikan kebenarannya. Secara pengalaman juga beliau membuktikan kebenarannya. Ketika beliau berdoa, tidak pernah terkena kemunggulatan apapun. Ketika beliau lupa berdoa, disengat kalah sendiri. Itu bagaimana mungkin apa bisa pernah ngalami sendiri? Keutamaan doa. Coba, misalnya ketika kita mau tidur, berdoa, akan bilang dari pagi sampai dari malam sampai pagi nggak pernah mimpi jelek. Ketika bisa itu, coba mungkin pernah kita ngalami karena saking ngantuknya lupa berdoa, akhirnya mimpi nggak karuan. Itu pembuktian ya di sini. Coba antum pernah tidak mungkin punya pengalaman masing-masing. Nah, dia jangan coba-coba ya. Oh nyoba nanti saya tak doa, nggak doa misalnya. Ya, akan dikamu besok nanti. Tapi biasanya kasus yang tadi saya sebutkan itu kadang terjadi karena orang terlalu ngantuk sampai akhirnya lupa berdoa. Nah, ketika itu setan nakal atau mengganggu lewat nah, itu masya Allah. Apa kemana tuhan Allah Taala kita membuktikan ternyata memang Allah itu apa mendengar doa seorang mukmin. Ketika kita berdoa, semua perlindungan itu siapa kalau Tuhan? Ketika kita lupa, ternyata apa? Terbukti Allah tidak menjaga kepada kita. Kita tidak boleh saya tahu. Kau tidak boleh. Nah, seperti itu. Itulah apa kebenaran apa penjagaan Allah Taala dengan cara kita berdoa kepadanya. Tapi coba kalau misalnya doanya kepada siapa? Perlindungan kepada siapa mau tidur? Wah, saya itu tak menggoda, tak mengganggu tidak. Setan itu ketika dimintai perlindungan, bukannya melindungi, tapi tak lagi semakin berani kepada orang yang meminta perlindungan tersebut. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi, jangan sampai keliru, kami hilang. Kenapa? Karena ini sering terjadi pada umumnya kaum muslimin. Karena selalu khawatir gangguan setan, kemudian ingin menghindarnya itu bukan berdoa kepada Allah, dan yang menciptakan setan. Yang menguasai setan, tapi malah meminta perlindungan kepada setan. Karena kesurupan datang kepada dukun, yang dukun itu punya korin setan, khawatir nanti akan diganggu setan, lalu ngasih sesajen kepada setan, ngasih makan kepada setan, dengan alasan, oh, nanti setan dikasih makan, tidak akan mengganggu katanya. Keliru, setan itu musuh. Kamu puja-puja, kamu sembah-sembah, dia malah semakin kemetak, berani kepada kamu. Nah, jangan begitu, keliru, malah dilawan musuh itu. Nah, gimana sih lah, kalau ada unsur takut apa sedikit dalam hati itu wajar. Ya, Nabi Musa alaihissalam, antum bisa baca dalam Al-Quran, itu ketika para tukang sihir Fir'aun itu menampakkan sihirnya, yukhayyal digambarkan sebagai ular-ular, itu ada unsur takut dalam hatinya. Tapi itu enggak, ditahan. Nabi Musa alaihissalam, enggak ditampakkan. Kemudian disuruh Allah Ta'ala melemparkan tongkat yang dilempar. Tongkat itu memakan ular dan jadian sihir. Jadi kalau ketakutan yang atau kecil yang itu takut yang sifatnya fitrah bagi manusia takut, itu tidak mengapa. Tapi kalau takut sampai tingkat kemudian apa ngewel lari akhirnya kemudian ngasih apa sajen-sajen ngasih jirga diganggu, itu sihir juga. Karena berlebihan takutnya kepada setan. Makanya kalau muncul takut, tahan. Lama dengan suara, dengan tawakal. Sekali lagi saya ingatkan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, innama sultanuhu al-ladina yatawallawnahu walatinahum bihi musyrikun. Kemampuan setan itu kepada orang yang loyal kepada setan. Ya, orang itu loyal kepada setan, senang kepada setan, menyembah kepada setan, setan tentu menggodanya. Nah, setan bisa menggodanya. Dan kepada orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan setan. Orang itu musyrik, orang itu loyal kepada setan, setan malah punya kemampuan untuk menggerumuskan kepada orang musyrik. Tapi, laisalahu sultanun, setan tidak memiliki kemampuan kepada siapa? Alalladzina amanu walarabbihim yatawakkalun. Kepada orang beriman dan kepada orang yang terhadap Rabbnya bertawakal. Nah, orang itu mukmin, benar imannya, orang itu bertawakal kepada Allah Ta'ala, pasang kepada Allah Ta'ala. Setan maaf tidak memilih kemampuan untuk menggoda, menyesatkan orang tersebut. Jadi ini senjata. Ya. Senjata melawan setan yang dua perkara saja. Dengan iman dan tawakal kepada Allah. Sudah kalah setan. Nah, untuk gangguan, hitam-hitam. Tawakal kepada menolong mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan beriman dan bertawakal kepada Allah. Ya kalau disebutkan dalam riwayat memang barang siapa mau berhubungan sama istri dengan membaca Bismillahi Allahumma jadi bisa itu anggapnya bisa itu nama roket karena keutamaannya dikatakan setan lam yakin roku abadan setan tidak akan memudaratkan kepada anak yang akan Allah berikan itu selama lamanya. Nah, jadi makhluk mukhalafahnya pemahaman baliknya mau berbalik. Kalau sampai seorang berhubungan suami istri punya Allah takdirkan punya anak, maka di situ ada peluang setan untuk bisa menggoda kepada anak. Berarti ini sebagai peringatan, hendaknya ketika suami istri mau berhubungan, jangan lupa berdoa dengan suami. Jangan lupa suami istri, ini juga penting ya. Ini bagi suami istri. Nah, sebelum kalau sudah punya keinginan mau berhubungan, segera berdoa. Ya, sudah punya pikiran mau berhubungan sama istri, berdoa. Jangan sudah masuk mukadimah, baru maunya oh nanti ada yang sudah masuk mukadimah sudah mendekati, kita saya mau doa, lupa nanti malah. Ya, nah, begitu caranya. Tapi ketika sudah punya pikiran mau berhubungan, doa. Nah, insya Allah jalan yang ya, ini kan ya, cukup saya kira. Beberapa pengumuman dari panitia pembangunan Pondok Darul Ihsan. Pengumuman yang pertama, panitia mengucapkan jazakallahu khairan atas tahun dari antum semua, baik berupa sumbangan pikiran, sumbangan tenaga atau materi. Yang kedua, dari panitia demi kelancaran pembangunan selalu membuka diri untuk saran dan kritik dari antum semua. Kemudian yang ketiga, panitia kami ini masih membutuhkan bantuan atau pengetahuan dari antum semua untuk pembangunan selanjutnya, baik dari pondoknya, ingin sumur, dan masih banyak yang lain lagi. Demikian atas perhatiannya saya sampaikan kepada Mullah Rael. Jalan. Kamu mana ke ini? Orangnya kecil.